بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هناك كتب تضمنت أكثر مما جاء في هذا الكتاب. Di sana ada kitab-kitab yang mengandung lebih dari apa yang datang di dalam kitab ini, yaitu Syarhus Sunnah. Kasunnati li Abdillah ibn Ahmad, seperti As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad. Wasunnati lil Khallali, dan As-Sunnah karya Al-Khallal. Wa syarhi usul i'tiqadi ahli sunnati Lilalakai, dan syarah usul i'tiqad ahli sunnah karya Al-Lalakai. Wa syari'ati lil Ajurriyyi, dan Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri rahimahumullahu ta'ala wa amsalihha, dan yang semisal dengannya. Tadammanat qadaya katsiratan aktsara mimma tadammanahu hadzal kitab. Kitab-kitab tersebut mengandung banyak permasalahan lebih dari yang terkandung dalam kitab ini, yaitu Syarhus Sunnah. Wa tadammanat ilman awsa'a min hadzal kitab, dan kitab-kitab tersebut mengandung ilmu yang lebih luas daripada kitab ini, yaitu Syarhus Sunnah. Fa idza nashara ayya kitabin min hadhihi al-kutubi yakfi, maka apabila seseorang menyebarkan kitab manapun dari kitab-kitab ini, maka itu sudah cukup. Wa inistata'a an yansuraha kullaha fala ba'sa, dan apabila ia mampu menyebarkan kitab-kitab tersebut seluruhnya, maka itu tidak mengapa. Wa illa ma yalzamuhu an yanshura kullama kataban nasu, dan bagaimanapun juga tidak harus baginya menyebarkan seluruh kitab yang ditulis oleh manusia, yaitu para ulama. Yanshurul haqqal ladhi yajibu 'alan nasi an ya'lamuhu wa tasihhu bihi 'aqaiduhum wa a'maluhum. Cukup baginya menyebarkan kebenaran yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya, dan yang sah dengannya akidah-akidah mereka dan amalan-amalan mereka. فهذا على العلماء أن يبلغوه. Maka yang seperti ini, yaitu kebenaran yang wajib diketahui oleh manusia, merupakan kewajiban para ulama untuk menyampaikannya. Alaihim an yuballighu kitaballahi wa yuballighu sunnata rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Wajib bagi mereka menyampaikan kitabullah dan menyampaikan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi al-kutubu allati tu'aliju al-mashakila allati najamat fil quruni ba'da khairul quruni qad yakunu nashruha wajibun. Dan kitab-kitab ini yang mengobati, yang menyembuhkan permasalahan-permasalahan yang muncul pada generasi-generasi setelah generasi yang terbaik, terkadang menyebarkannya wajib. Li'anna kathiran minan nasil ana yaltabisu alaihimul haqqu bil batili. Karena banyak dari kalangan manusia sekarang ini tersamarkan pada mereka kebenaran dengan kebatilan. Fa'idha ja'at hadihi syubuhatu وقد دحضت بالأدلة والبراهين من كتاب الله وسنة الرسول وفقه السلف نفع ذلك المسلمين ودفع عنهم شرا كثيرا. Maka apabila datang syubhat-syubhat ini dan syubhat-syubhat tersebut digugurkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti dari kitabullah dan sunnah rasul serta pemahaman salaf, maka hal itu akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan hal itu akan menolak dari mereka banyak keburukan. لأنك كما ترى في هذا العصر الذين لا يقرؤون في كتب السلف ولا يعرفون نقد السلف لشبهات وضلالات أهل البدع يقعون في الضلالات وَيَقَعُونَ فِي حَبَائِلِ أَهْلِ الْبِدَعِ. Karena sesungguhnya engkau, sebagaimana yang engkau lihat di masa ini, orang-orang yang tidak membaca kitab-kitab salaf dan tidak mengetahui bantahan salaf terhadap syubhat-syubhat dan kesesatan-kesesatan ahlul bid'ah, mereka akan terjatuh ke dalam kesesatan-kesesatan dan mereka akan terjatuh ke dalam jerat-jerat para ahlul bid'ah. فَنَحْلُ نُعَرِّفُهُمْ شَرَّ هَذِهِ الْبِدَعِ وَشَرَّ أَهْلِهَا وَخُطُورَتَهُمْ. Maka kita memberitahukan kepada mereka keburukan bid'ah-bid'ah ini, keburukan para ahlul bid'ah dan bahaya mereka. وَهَذَا تَضَمَّنَتْهُ كُتُبُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَشَرْنَا إِلَيْهِمْ. Dan hal ini terkandung di dalam kitab-kitab para a'immah ini yang telah kami isyaratkan. Kadzalika kutubu Syekhil Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu. Demikian pula kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Fa innahu radda ala kullil firaqid dallati min mu'tazilata wa khawarija wa rawafida wa murji'ata wa sufiyata. Karena sesungguhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membantah seluruh golongan-golongan yang sesat, baik itu Mu'tazilah, Khawarij, Syiah Rafidah, Murji'ah, orang-orang Sufi, bal radda 'alan Nasara wal Yahudi wal falasifati wa ghairihim radda 'alaihim. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah membantah orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang filsafat dan selain mereka. Beliau membantah mereka. Fa'idha kanan nasu yashtabihu alaihim kalamu haulai fayajibu an narfa'a anhum hadhihil ishtibahati bimithli hadhihil kutubi. Maka apabila manusia tersamarkan pada mereka ucapan mereka ini, para ahlul bid'ah ini, maka wajib bagi kita untuk mengangkat dari mereka, yaitu menghilangkan dari mereka kesamaran-kesamaran ini dengan semisal kitab-kitab ini. Li'annana nuhassinuhum biha, karena kita melindungi mereka manusia dengan kitab-kitab ini. Wa kathirun minan nasi qad yaq'una fil hululi fi wahdatil wujudi fi syirki fi ta'tilis sifati wa huwa yaqra'ul qur'ana la yafhamuhu wa yaqra'us sunnata la yafhamuha. Dan banyak dari kalangan manusia, bisa jadi mereka terjatuh ke dalam al-hulul, yaitu keyakinan bahwa Allah Ta'ala berada di dalam para makhluknya, dan di dalam keyakinan wahdatul wujud, yaitu keyakinan bahwa Allah, bahwa semua ini adalah Allah, terjatuh ke dalam kesyirikan dan peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Padahal ia membaca Al-Quran, namun ia tidak memahaminya. Ia membaca Sunnah, namun ia tidak memahaminya. فَإِذَا قَرَأْنَا لَهُمْ هَذِهِ الْكُتُبَ فهم من خلال هذه الكتب يرجعون بإذن الله ويبتعدون عن الوقوع في ضلالة من هذه الضلالات التي أشرنا إليها. Maka apabila kita bacakan kepada mereka kitab-kitab para a'immah ini, maka mereka dari sela-sela kitab-kitab ini, mereka akan kembali kepada kebenaran dengan izin Allah, dan mereka akan menjauh dari terjatuh ke dalam kesesatan, dari kesesatan-kesesatan ini yang telah kami isyaratkan. Dan dalam rangka inilah, ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, diselenggarakan kajian intensif akidah ini sebagai upaya kecil dengan izin Allah dan pertolongannya untuk menyebarkan kitab-kitab para a'immah, membacakan kitab-kitab para a'immah terkhusus dalam perkara akidah. Dan di sana masih ada tugas besar yang perlu bagi kita untuk saling membantu dalam menunaikannya, yaitu menyebarkan akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, melalui berbagai media sosial yang sekarang banyak digunakan oleh manusia. Dan tidak perlu kami sebutkan apa saja nama-nama media-media tersebut. Maka dalam kesempatan ini kami sampaikan, barang siapa di antara ikhwah sekalian yang memiliki keinginan kuat, memiliki kemampuan untuk berta'awun dalam menyebarkan akidah yang benar, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, melalui media-media tersebut, silakan menghubungi ana. Mungkin ada sesuatu yang kecil yang bisa kita upayakan bersama. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengatakan, fa'asa yaruddullahu bihi hayranan an hayratihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembalikan dengan kitab ini, Syarhus Sunnah, orang yang bingung dari kebingungannya. Sahihun, ini benar. Qad yatahayyaru insanun au jama'atun au ta'ifatun. Terkadang terjatuh ke dalam kebingungan seseorang atau suatu jamaah atau suatu golongan. Hayyaruhum bil fikril jahmiyyi awil fikril i'tizaliyyi awil fikril rafidiyyi awil fikril sufiyyil kuburiyyi wa ma syakala dhalika. Para ahlul bid'ah membuat mereka bingung dengan pemikiran Jahmiyah atau pemikiran Mu'tazilah atau pemikiran Syiah Rafidah atau pemikiran Sufiyah penyembah kubur dan yang serupa dengannya. Fa idza ja'at mithlu hadhihi al-kutubi allati tunaqishu abatilahum wa tubayyinu dhalalahum wa tadhadu subuhatihim fa inna hadha yunqidhu bihi insha'a man waqa'u fi hadhihi al-hayrati aw man hum mu'arraduna lil-wuku'i fi masayidi ahli dhalali. Maka apabila datang semisal kitab-kitab ini yang membahas kebatilan-kebatilan mereka dan menjelaskan kesesatan mereka serta membantah subhat-subhat mereka, maka sungguh hal ini Allah Ta'ala akan menyelamatkan dengannya apabila Allah kehendaki orang-orang yang terjatuh ke dalam kebingungan ini, atau orang-orang yang terancam untuk jatuh ke dalam perangkap-perangkap orang-orang yang sesat. Fa inna ahlad dalali daiman yatba'una fi nashri batilihim ma'at talbisati wal mughalatati wa ma syakala dhalika. Karena sesungguhnya orang-orang yang sesat senantiasa terus-menerus menyebarkan kebatilan mereka disertai dengan penyamaran yang hak dengan yang batil, upaya menjatuhkan ke dalam kekeliruan dan yang serupa dengannya. Faman yara anna katsiran minan nasi aw ba'dan nasi sayaqa'u dhahiyatan lihaula'i fa'alayhi an yabdhulul as'an yabdhulal asbaba lihimayatihi wa inqadhihi in kana qad waqa'a fi aydihim. Maka barang siapa melihat banyak manusia atau sebagian manusia akan menjadi korban mereka ini, orang-orang yang sesat, maka wajib baginya mengupayakan sebab-sebab untuk melindunginya dan menyelamatkannya apabila ia telah terjatuh ke dalam tangan-tangan mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.